ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا مليكم قال إخوان وحضير المجلس وقال أخوات وحضيرين، semoga الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya dan semoga الله سبحانه وتعالى senantiasa menjaga kita dalam Islam dan semoga الله تبارك وتعالى menjadikan kita di atas sunnah Rasulullah SAW dan mewafatkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah pada hari ini kita akan berbicara tentang perkara pentingnya amalan hati. Para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunan yang untuk perhatikan ini tidak akan dapat tegak tanpa ada pondasi. Maka kekuatan suatu bangunan itu terletak pada kekuatan pondasi. Pondasi yang kuat akan memberikan kepada pemilik rumah bangunan yang kokoh. Pondasi yang rapuh juga akan membuat rumah tersebut akan segera rapuh. Dan ini adalah hal yang kita sepakati bersama. Maka demikian juga dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam beragama ini kuat, dalam agama Islam, ya, ada amalan yang merupakan fondasi di atasnya dibangun semua amalan. Dia adalah amalan hati. Dia adalah amalan hati yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menilai seorang hamba dengan amalan hati tersebut. Yang mana suatu amalan apapun juga terlahir daripada perbuatan anggota tubuh tidak berdasarkan dengan amalan hati yang benar, maka semuanya sia-sia. Perhatikan orang-orang munafik. Bukankah orang-orang munafik salat? Ya atau tidak? Ya. Bukankah orang-orang munafik juga mengerjakan jihad fisabilillah? Itu tidak fisabilillah. Tampaknya zahirnya mereka berjihad di Allah SWT. Orang munafik salat, orang munafik berpuasa, dan seterusnya. Apakah amal mereka diterima oleh Allah SWT? Orang munafik diterima atau enggak? Tidak diterima Allah SWT. Bahkan mereka adalah orang yang paling parah azabnya pada hari kiamat. Allah menyebutkan innal munafiqina fi dharki al-asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik fi dharki al-asfali neraka terendah. Atau perhatikan dua orang salat, sama-sama salat. Yang satu salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang satu salat karena dipuji manusia. Apa yang membedakan? Niat. Karena itu Tuhan, fondasi dasar dalam semua amal adalah niat. Adalah niat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat niat manusia terlebih dahulu, setelah itu Allah akan melihat amalannya. Para ikhwan melihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadis Bismillah Muslim wa ta'ala Rasulullah menyebutkan inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Artinya semua Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat kepada la yanzuru ila ajsamikum tubuh kalian, tidak pula melihat kepada suwarikum bentuk kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Perhatikan bandingan antara Bilal bin Rabah yang fisiknya tentu lebih buruk dibandingkan Abu Lahab. Abu Lahab, apalagi Abu Jahal, semua kita kenal Abu Jahal. Dia adalah sosok yang tampan rupawan. Demikian juga Abu Lahab, gagah, tampan, bangsawan Quraisy. Tapi tidak berguna baginya seluruh ketampanannya, fisiknya, wajahnya, karena hatinya busuk. Bahkan Rasulullah inginkan agar Allah beri petunjuk kepada Abu Jahal. Rasulullah ini dia berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada salah satu dari dua orang Umar. Ya, satu adalah maksudnya berfokus kepadalah yakni Abu Jahal, Abu Jahal yang namanya Amr. Maka Allah lebih cinta kepada Umar bin Khattab. Dan Allah lebih cinta kepada Bilal bin Rabah. Nabi SAW ingin agar pamannya Abu Talib menerima hidayah, tapi Allah tidak inginkan dia. Allah pilihkan hidayah, Allah berikan kepada Salman Al-Fahis. Ini menunjukkan yang membedakan manusia adalah apanya? Hati, amalan hati. Perhatikan para ikhwan sekalian, untuk mengetahui tentang kaum Khawarij. Pernah dengar tentang kaum Khawarij? Khawarij adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, mengumpahkan darah kaum muslimin. Orang Khawarij itu muncul pada masa Ali. Mereka yang mengumpahkan darah Ali. Mereka yang membunuh Ali. Khawarij muncul pada masa Ali. Dan telah ada cikal bakalnya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah membagi-bagi harta rampasan perang. Maka datanglah seorang, dan inilah nenek moyangnya kaum Khawarij. Namanya Dhul-Khuwaisirah. Ketika dia tarik baju Nabi SAW, dia katakan, I'din Muhammad, fa'inna kamu kafir. Dia katakan, Muhammad, pembagian ini tidak adil. Tidaklah kau berlaku adil. Sesungguhnya pembagian ini tidaklah yang kau inginkan dengan wajah Allah SWT. Kata Rasulullah, illa ma'adil faman ya'adil. Dan dia kata, aku tidak mampu. Kamu akan berlaku adil, siapa yang mampu berlaku adil? Sesungguhnya aku adalah orang yang ingin diamanahkan Allah di langit. Siapa lagi yang mampu berpuasa jika tidak mampu dan pahit? Kemudian dia pun pergi. Berkata Rasulullah SAW tentang orang ini, yaqruju min hadza fi'am yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Akan keluar daripada orang ini cikal bakal keturunan kelompok yang mereka keluar daripada agama sebagaimana keluarnya anak panah menembus buruannya. Itu bayangkan, ada buruan di panah, saking cepatnya anak panah ini keluar, menembus buruannya terus keluar. Kata Nabi, mereka keluar daripada agama ini sebagaimana keluarnya anak panah menembus tubuhnya yang tujuannya. Ini orang Khawarij. Antum tahu bagaimana amalan mereka? Berkata Rasulullah SAW, yahqiru ahadukum salatahu ma'afanatihi. Kata Rasulullah, kalian akan merasa hina salat kalian dibandingkan salat mereka. Wa saumakum ma'aqawmihim. Kalian akan merasa hina jika dibandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan orang-orang Khawarij amal ibadahnya, perbuatan anggota tubuhnya, masya Allah. Mereka ahli salat, mereka ahli zakat, mereka ahli puasa. Atau kau pembunuh Ali bin Abi Thalib? Apakah pembunuh seorang pemabuk, bajingan? Wallahi tidak. Seorang ahli ibadah, pemimpin Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Dia bukan perampok, dia bukan pembunuh. Ya. Tapi Allah musta'an, dia terbincang dalam kesalahan yang fatal. Dia mengkafirkan Ali. Dan dia menganggap pembunuh Ali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia akan dieksekusi mati dalam keadaan berpuasa. Berpuasa. Dan di sana enggak pernah lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam buku-buku, dalam buku-buku sejarah, ketika akan dieksekusi mati dalam keadaan berpuasa. Di sana enggak pernah sekalipun lepas daripada zikrullah. Begitu dahsyatnya amal ibadahnya. Malam-malam dia kerjakan salat malam. Puasa siang hari. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, jika dibandingkan salat kalian dengan salat mereka, kalian berpuasa rendah dan rendah. Jika dibandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan berpuasa rendah dan rendah. Menunjukkan apa? Banyaknya amal ibadah mereka yang mereka jaga secara wahir. Tetapi, apakah berguna bagi mereka amal ini? Wallahi tidak. Karena ada yang salah. Hatinya salah. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, yang merukuna minuddin, mereka keluar daripada agama. Bagaimana keluarnya? Anak panah menembus murahnya. Amal ibadah mereka mengalahkan amal ibadah zahir. Ya, salatnya mengalahkan salat sahabat. Puasa mereka mengalahkan puasa sahabat. Keberanian mereka, Masya Allah, ketika Abdurrahman bin Muljam akan dieksekusi mati, sedikit pun tidak tampak pada wajahnya ketakutan. Karena dia yakin itulah jalan sesungguhnya menurutnya. Subhanallah. Tahu tu kita dipotong tangan kanannya berluar darah, dipotong tangan kirinya pun berluar darah. Sebelum dia dieksekusi mati, ini balasan dari orang seperti ini. Pucat wajahnya. Dia khawatir pucat ini sebab karena menurut orang karena takutnya akan kematian. Supaya terhindar pucat pada wajahnya, dia satukan dengan pangkal lengannya yang terbuka darahnya seluruh kali sehingga berubah kemerah karena darah. Ketika ditanya kenapa kamu demikian, dia katakan apa? Aku tidak ingin kami menghadapi, takut menghadapi kematian. Tidak takut mereka kematian. Subhanallah. Orang-orang ini Khawarij amal ibadahnya melebihi ibadah para sahabat, tapi karena amal hatinya semua. Subhanallah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah kilabunna, mereka adalah anjing-anjing neraka. Subhanallah. Payah mereka pernah melibadah, tapi dasarnya hatinya salah. Subhanallah. Karena salah memahamnya agama. Mereka teriakkan kepada umat. Ya, Ali kafir. Kenapa? Karena Ali berhukum kepada manusia. Mereka angkat sebuah ayat. Innal hukmu illa lillah, hukum man min Allah. Dan Ali telah menjadikan hukumnya kepada manusia. Dan Ali kafir. Berkata Ali, kalimat itu hakin. Kalimat ini hak. Karena dari Quran diambil. Uli dan bikin batil. Tapi maksudnya adalah kebatilan. Subhanallah. Dalam ayat ini mereka tumpahkan darah Ali. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Para sahabat mengatakan, andai kata semua iman manusia ditimbang dalam neraka timbangan. Kemudian iman Abu Bakar ditimbang dalam neraka timbangan lainnya. Akan lebih berat imannya siapa? Bukan Allah ta'ala anhu. Sehingga sebagian daripada sahabat mengatakan, ma, sahabatakum Abu Bakar bikafati salatin wala siyah. Sesungguhnya Bakar tidaklah mengalahkan kalian dengan jumlah banyaknya di berpuasa ataupun banyaknya salat. Walakin bisyai'in waqara fil qalbi, tetapi dengan sesuatu yang terpujam dalam hatinya. Apa ini? Apa dia buat? Apa maksudnya ini? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barallah. Lihatlah bagaimana taslimnya Abu Bakar, bagaimana hatinya sepenuhnya meyakini kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul diangkat ke atas Mi'raj, sebelumnya diperjalankan ke Masjid Al-Aqsa, kafir sebagian daripada orang-orang yang susah. Datanglah orang-orang Quraisy menguji iman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Wahai Abu Bakar, sahabatmu sekarang telah menunjukkan kedustaannya. Dia mengatakan berjalan dalam satu malam dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Padahal kita tempuh dalam satu bulan. Kemudian dia mengatakan ke langit, kemudian turun ke bumi pada pagi hari dan seterusnya. Bagaimana pandangan Anda? Dia katakan, demi Allah, apapun yang Rasulullah katakan, aku benarkan. Jangan perkara ini sederhana. Dia membawa semua kesederhanaan, aku benarkan dia. Sudah disebut dengan Abu Bakar Rahimahumullah, karena itu kita melihat para ulama berusaha memperbaiki hati mereka terlebih dahulu. Ya, mereka berupaya untuk menjaga hati mereka, membersihkannya daripada segala macam unsur kotoran-kotoran, karena dia merupakan dasar pada semua amalan. Dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semua perbuatan anggota tubuh tidak akan diterima Allah tanpa diiringi dengan iman. Dan di mana tempat iman? Di mana? Dalam hati. Dan itulah yang diperhatikan para ulama. Ya, para ulama membagi agama ini kepada tiga tingkatan: Islam, iman. Yang tertinggi adalah ihsan. Yang terendah adalah Islam. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga adalah tingkat ihsan. Dan bukan setiap orang muslim telah mencapai derajat mukmin. Dan bukan setiap orang mukmin telah mencapai derajat muhsin. Tapi setiap orang muslim pasti dia mukmin. Setiap mukmin pasti dia muslim. Para ikhwan rahimakumullah, ketika datang Jibril alaihi wassalam kepada Rasulullah sallallahu, dia bertanya kepada Rasulullah tentang tiga hal. Pertama tentang rukun Islam. Berkata Jibril, akhbirni anil Islam, ceritakan kepada Nabi Muhammad tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasum ramadan wa tahjjal bait. Ketika ditanyakan tentang Islam, maka Rasulullah menjelaskan tentang syahadat, sholat, apalagi zakat, puasa, haji. Dan jika anda perhatikan ikhwan rahimakumullah, ya, seluruh perbuatan ini adalah merupakan perbuatan amalan-amalan anggota tubuh zahir. Sholat, kerjakan dengan anggota tubuh kita. Puasa, zakat, haji, mengucapkan syahadat. Ya, kemudian Rasulullah ditanyakan Jibril tentang yang kedua tentang apa? Tentang iman. Ketika itu berkata Jibril, akhbirni anil iman, beritahukan aku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, antuk mina billah malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa antuk mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatmu, kitab-kitab dan nabi-nabinya, beriman kepada hari berbangkit, dan beriman kepada qadar-qadar yang baik dan buruk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih tinggi adalah tingkatan yang kedua. Dan yang kedua ini yang sangat sulit sekali kuat. Ya, iman itulah yang sekarang yang sangat sulit bagi seorang. Tadi yang kata datang kembali, orang kafir, sama dengan antum gerakannya, sholatnya sama, rukuknya sama, tapi tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima enggak amalannya? Diterima atau enggak? Sia-sia. Dia ucap persyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, tapi hatinya tidak menerangkan, hanya main-main. Diterima enggak? Diterima. Bagaimana Allah memaklumi pada Abdullah bin Ibn Salud yang mengucapkan terima la ilaha illallah. Karena itu Tuhan, tidaklah kita semua berupaya benar-benar membersihkan hati ini. Ini adalah sumber daripada segalanya. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyebutkan, ya, dalam tubuh kita ini ada satu benda. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu. Ala wa hiya al-qalb. Kata Rasulullah SAW, dalam tubuh manusia ini, ya, ada satu gumpal darah. Jika dia baik, baiklah semua urusan manusia. Jika dia buruk, maka buruklah semua manusia. Apakah dia? Dia adalah hati manusia. Subhanallah. Para ikhwan yang mulia dengan Allah Subhanahu wa Taala, dalam hati inilah tempatnya ikhlas. Dalam hati inilah tempatnya niat. Dan insyaAllah Taala kita akan membahas tentang perkara niat dan ikhlas dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Para ikhwan yang mulia dengan Allah Subhanahu wa Taala, apa itu niat? Banyak orang menganggap niat adalah ucapan seorang nawaitu. Yang penting nawaitunya. Ya, banyak orang menganggap niat adalah ucapan seorang usalli fardhal maghribi. Ya, maka niat bukan ucapan nawaitu shaum maghrib, dan niat bukanlah usalli fardhal dhuhri, tapi niat adalah, kata para ulama, adalah al-azmu wal qasdu, secara bahasa. Bahasa ini artinya adalah al-azmu, keinginan keras, al-qasdu, ya, keinginan kuat untuk melaksanakan suatu amalan. Maka niat tempatnya di mana? Adalah tempatnya dalam masjid, dan tidak ada kaitan antara lisan dengan hati. Maka tempatnya adalah dalam hati. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan bagian daripada perkataan para ulama tentang perkara pentingnya kita menjaga niat, pentingnya kita meluruskan niat. Ya, pernah dulu ditanya oleh salah seorang, ya, siapa itu orang yang keji, siapa itu orang yang rendah, siapa itu orang yang lalai? Maka dia menjawab, orang yang tidak mengetahui jalan menuju Allah SWT. Dia menjelaskan bagaimana jalan menuju Allah SWT. Dia katakan dengan merendahkan hati dan ikhlaskan kepada Allah SWT. Maka jalan menuju Allah SWT akan dicapai seorang dengan amalan hati. Berkata Rasulullah SAW, hadis yang disebut oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, innamal a'malu kalmi'ah. Kata Rasulullah, amalan manusia itu berikan tempayan ataupun wadah ataupun kita katakan cereng. Idza taba asfalahu taba a'lahu. Andai kata bawahnya itu baik, maka baiklah atasnya. Andai kata dasar daripada bejana ini baik, baiklah atasnya. Wa idza fasada asfalahu fasada. Jika dasar ini rusak, maka rusaklah seluruhnya. Subhanallah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang artinya siapa yang mengamati syariat pada sumber-sumbernya akan membuka hubungan antara perbuatan badan dan amalan hati, bahwa tiada berguna amalan hati, tiada berguna amalan zahir tanpa diiringi dengan amalan hati. Dan amalan hati lebih tinggi dari kewajibannya daripada amalan hati. Maka beliau bukankah dibedakan orang mukmin dan orang munafik dengan apa yang terdapat dalam hati masing-masing? Kata beliau, para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi niat itu bukanlah dia kata-kata seorang nawa itu, tapi niat adalah keinginan hatinya yang dia wujudkan dalam bentuk perbuatan kelak ke depan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat oleh Bukhari Muslim, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kata Rasulullah, sesungguhnya semua amalan adalah dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan semua orang itu akan diberikan ganjaran dengan apa-apa yang diniatkan. Berkata Rasulullah, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. "Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha wa imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hadar." Barang siapa hijrahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hijrahnya karena dunia ini diperolehnya atau karena wanita ini mendapatkan, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa-apa yang diinginkan. Maka hadis yang mulia ini kuat adalah hadis yang menjadi sumber daripada segala macam amal dalam Islam. Karena itulah para ulama mengatakan seperti ulama bahwa hadis kita ini hadis tentang amal dunia turut terjadi seperti di agama. Jadi kuat seluruh agama ini jika antum kumpulkan ada pada tiga hadis. Ada pada tiga. Sepertiganya adalah hadis bernama amal dunia. Sesungguhnya semua amal dengan niat. Ini hadis pertama. Hadis Umar bin Khattab. Nanti akan saya jelaskan insyaallah. Adapun hadis yang kedua, sepertiga kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala. Ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa fadlu. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah diperintahkan, maka dia ditolak. Yang ketiga hadis, ya, yakni Rasulullah kalau mengatakan, ya, inna halal bayyin wa inna haram bayyin. Nu'man bin Bashir. Sungguhnya hal itu telah jelas dan semuanya yang harus kita jelaskan. Ini tiga hadis di atas Islam ini, di atas tiga hadis ini adalah seluruh Islam itu berfungsi. Adapun yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Kenapa dikatakan seperti tiga agama itu? Karena seluruh bentuk perbuatan manusia harus dengan niat. Karena apa fungsinya? Niat memiliki dua fungsi. Fungsinya. Bagaimana sebut oleh Syekh Muhammad Salim Timiyah? Yang pertama adalah tarmizu al-ibadat an-ibadat. Ini fungsinya. Niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ini fungsinya. Tarmizu al-adat al-ibadat. Maka seorang yang mandi di sore hari tentunya, dia guyur seluruh tubuhnya. Niatnya adalah untuk membersihkan diri. Ini namanya apa? Kebiasaan atau adat. Yang lain mandi ya, dalam waktu yang sama, dia guyur seluruh tubuhnya, tapi dia mandi jinama. Apa yang bedakannya? Niat. Maka niat adalah membedakan antara suatu ibadah dengan adat. Subhanallah. Ada orang yang pagi hari dia tidak makan, tidak sarapan, sampai sore. Ketika ditanya kenapa anda tidak sarapan, kenapa anda tidak makan, alasannya apa? Diet. Kenapa alasannya? Diet. Yang kedua, dari pagi hari sampai sore dia tidak juga makan. Apa alasannya? Karena berpuasa. Apa yang bedakannya? Maka ikhwan, fungsi niat yang pertama adalah membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan. Ya. Dan suatu kebiasaan dengan niat pula bisa menjadi ibadah. Ya. Suatu kebiasaan ada istiadat dengan niat bisa menjadi ibadah. Karena itulah para ulama, mereka adalah orang-orang yang mengetahui bagaimana mereka berupaya mengubah segala macam perbuatan-perbuatan adat menjadi ibadah. Contohnya tidur. Tidur adalah merupakan kebutuhan manusia, kebiasaan mereka. Tidur ini dapat dijadikan sebagai ibadah. Ketika malam hari antum mau tidur, niatkan tidur ini untuk dapat bangun pagi hari awal, bisa mengerjakan sholat subuh, bisa beraktivitas. Maka dengan niat ini akan menjadi sebagai bentuk ibadah. Ya, menikah. Banyak manusia menikah, mereka pernah bina, tapi tidak diberikan umur dan jarak pahala sama sekali. Ketika ditanya kenapa anda menikah, tidak salah. Orang tua dewasa yang menikah, yang punya anak. Ya. Ketika ditanya seorang, kenapa anda menikah? Dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, mengamalkan sunnah Rasulullah, asal menikah kemudian untuk menikah. Jadi kemaluan, pasti keturunan. Maka kedua orang ini berbeda. Yang satu tidak dapat, pahala yang kedua dapat pahala. Maka tidaklah kita berupaya sebenarnya dalam semua bentuk amalan menghadirkan niat. Ketika anda kerja di PT, niatkan untuk mencari nafkah sebagai tanggung jawab terhadap anak istri. Ya, atau menjadi nilai ibadah. Ya. Berkata salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu yakun lahu fi ajrun? Ya Rasulullah, apakah seseorang yang teragami mendatangi istrinya, melampiaskan syahwatnya, mendapat ganjaran pahala? Kira-kira pahala atau enggak? Hah? Tergantung niat. Ada orang yang melampiaskan syahwatnya kenapa? Biasa dapatnya istri saya lah dipakai. Ada orang-orang yang melampiaskan syahwatnya dalam rangka memberikan hak istrinya, niatnya memberikan hak istrinya. Yang kedua, tidak ada kemaluannya. Ya. Yang ketiga, ini malu sudah turun yang salah. Maka yang menyadarkan manusia adalah apa ya? Niatnya. Ini dapat pahala nih. Berkata Rasulullah, wa fi mubi ahadikum sadaqah. Dan dalam kemaluan salah seorang kalian akan terdapat ganjaran pahala kepada Rasulullah SAW. Kata apa pesannya Rasulullah? Kami melampiaskan sama dapat pahala, kata Rasulullah. Bagaimana pandangannya? Ara'aita law wada'ahu fi haramin. Bagaimana jika kemaluannya di tempat-tempat yang haram? Bukankah dia akan melakukan dosa? Dan juga jika ditempatkan pada tempat yang haram. Subhanallah. Jadi fungsinya pertama tadi apa? Membedakan antara ibadah dan adat istiadat dapat menjadi ibadah jika diiringi dengan niat. Subhanallah. Ya. Dan ikhwan rahimakumullah, terkadang Dengan satu ibadah antum bisa memasang banyak di sana berbagai macam ragam bentuknya. Contohnya ketika antum duduk di masjid. Niatkan pertama, ya, memakmurkan masjid. Kedua, melaksanakan aktivitas ibadah, sholat sunnah, baca Quran, berzikir, mengerjakan kajian, ya, beritikaf, pasang banyak-banyak niat. Dalam satu ibadah antum bisa menunjukkan banyak kebaikan dengan apa? Jadi ada fungsinya yang kedua adalah tamyizu al-ibadati ba'dian ba'd. Itu adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Orang puasa pada hari Senin. Yang satu dia puasa Senin sunnah. Yang satu puasa qadha. Apa yang membedakannya? Lihat. Satu datang kemarin dari seorang salat dua rakaat. Yang sampingnya dua rakaat. Yang satu salat dua rakaat sebelum subuh. Yang satu sedang mengajarkan contohnya salat subuh. Apa yang beda kan? Ini. Jadi inilah fungsinya. Dan bukan ini yang kita bahas pada saat ini. Pembahasan ini akan dibahas oleh para ulama dan mungkin. Tapi yang kita ingin bahas adalah penggalan kata yang kedua. Kata Rasulullah, innama a'malu binniyah. Sesungguhnya semua amalan dengan niat apa dikerjakan. Ini pengalaman pertama. Ini fungsinya adalah dalam kita beribadah, ya, dalam segala macam bentuk amalan, amalan ini akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa-apa jenis seseorang. Apakah dia melaksanakan puasa sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, puasa wajib, maka dia akan membedakan dia. Jadi pengalaman yang kedua yang akan kita bahas adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan niat siapa dia beribadah, untuk siapa dia beribadah. Dan ini yang akan kita bahas. Jadi kajian dan kajian yang ditanya oleh para ulama-ulama ahli ibadah, al-alifun, ahli ma'rifah. Ketika antum beramal, untuk siapa antum beramal? Untuk Allah, untuk siapa Allah SWT, semuanya terpulang kepada niat. Jadi pengalaman yang kedua ini, yakni ketika antum meramal ibadah, untuk siapa antum lakukan? Contohnya antum datang kemari. Saya datang kemari. Kita semua datang kemari. Untuk siapa yang datang kemari? Ada orang yang datang ketika daurah, supaya apa? Supaya ketemu teman-teman. Ada yang terang, kenapa itu daurah? Ya lama gak jumpa sama saudara saya. Saya mau silaturahmi. Ada orang mau daurah, kenapa? Mau jualan. Saya mau buku-buku. Kenapa daurah? Ini bagus banget ini, jualan itu. Ya, ada orang daurah, kenapa daurah? Iyalah, mau lihat Ustaz yang datang enggak? Macam-macam dia manusia. Ya, kenapa antum daurah? Nah, merasa mencari, agak mencari, mencari ini. Nah, merasa menimba ilmu yang dipintar Rasulullah SAW. Maka semua ikhwan terpulang kepada niat seseorang. Untuk siapa dia beramal? Untuk Allah SWT atau untuk selain Allah SWT? Dan dalam hadis yang mulia ini Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu dengan niat. Ini adalah membedakan antara yang saya sebutkan tadi, ya, antara ibadah dan ibadah lainnya, antara ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seorang itu akan memperoleh ganjaran sesuai dengan niat untuk siapa dia beramal. Rasulullah berikan contoh. Dan ini contoh adalah merupakan contoh yang sangat sempurna sekali. Berkata Rasulullah SAW contohnya, ya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Di sini adalah contoh orang yang beramal karena ikhlas. Kenapa kau hijrah? Karena mereka mentaati Allah. Karena mereka mentaati Rasulullah. Ya, ini contoh orang-orang yang membuat amalan yang ikhlas. Selanjutnya berkata Rasulullah, "Waman kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yanqiha fa hijratu ila ma hadatuh." Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ya, yang ingin dapatkan, atau karena wanita yang ingin dinikahi, maka niatnya adalah sesuai dengan apa-apa yang diinginkan. Barang ikhwan yang mulia kepada Allah SWT, ada sebagian daripada sahabat Rasulullah SAW, ya, yang mereka itu hijrah ketika timannya belum kuat. Bukan karena Allah SWT asal ini, ya, tapi karena seorang wanita. Walaupun dilihatnya sebagai gelap atau perdana, namanya adalah Ummu Qais. Ketika datang dia ke Madinah, bukan karena Allah berkata, tapi karena dia apa? Ummu Qais. Sehingga terkenal disebut orang Muhajir Ummu Qais. Hijrahnya karena Ummu Qais. Bukan Allah. Dan ada orang yang sengaja hijrah tinggal ke kota Mekah menuju Madinah. Tujuannya adalah dalam rangka Madinah, bisnis. Dia tahu orang Madinah adalah ahli pertanian, mereka pun ahli berdagang. Orang Mekah adalah ahli berdagang. Tujuannya jelas adalah untuk mencapai tuan. Maka Rasulullah berikan di sini pembelajaran. Ada manusia yang beramal, bekerja, kesibarannya karena Allah, karena mengikuti contoh Rasulullah. Dan ada orang-orang yang beramal dalam amal kebajikan, tapi karena dunia, Allah musta'an. Maka ikhwan rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat apa namanya menjadi dasar dalam segala aktivitas amalan. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala mengatakan kalau andai kata antum mau beramal, tanyakan kalian dua hal sebelum beramal. Tanyakan dua hal. Jika telah benar, beramal. Jika tidak, berhenti. Yang pertama, tanyakanlah lima. Ya, lima. Lima dalam bahasa Arab artinya adalah kenapa saya beramal. Lima artinya secara bahasa Arab artinya apa? Saya untukkan harga, saya infak, saya sodako. Untuk apa? Lima. Karena siapa? Anda yang kata ternyata dia bukan karena Allah SWT, karena manusia, nanti kita akan bahas insyaAllah tentang perkara dia. Ya, kami ingin pujian, ingin sanjungan, ingin prioritas dan seterusnya. Limanya kalah, maka seketika antara dia meluruskan kembali niatnya. Dan banyak para ulama mengatakan kepada kita. Dan para mereka ada yang diminta oleh para murid, wahai imam, hadisna. Sampai yang kepada kami hadis. Berkata sang imam, belum. Kalau imam, belum hadir niatnya. Setelah dihadirkan, baru disampaikan hadis. Maka tiap kali antum beramal, kita semua beramal, tanyakanlah, amal pun itu siapa? Lillah atau di ghairillah? Andai kata untuk Allah, datang pertanyaan kedua. Karena tidak cukup hanya niat. Banyak orang mengatakan yang mungkin niat Ustaz. Niatnya ikhlas. Saya ikhlas Ustaz. Dalam kerja ini. Maka datang pertanyaan kedua. Kaifa. Kaifa dalam masa artinya apa? Bagaimana? Bagaimana dia mengerjakan perbuatan tersebut? Apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Atau ketika sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Maka inilah rukun dalam suatu amal yang akan diterima oleh Allah SWT. Yang pertama limanya benar karena Allah. Yang kedua kaifanya benar sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan dia ya, bahwa seseorang pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Subhanallah. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dan berkaitan hadis Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu tabaraka anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yaghzu jayshun al-Ka'bah." Sebelum hari kiamat, telah Ka'bah itu akan diperangi oleh para muslim itu Islam. Akan datang mereka berkumpul merangi Ka'bah. Faidah kanu bibaida min al-ardi yuhsaku bi awwalihi wa akhirih. Tatkala mereka telah sampai suatu tempat yang bernama Baida, tempat yang luas, seketika mereka semua akan diramalkan oleh Allah SWT sebelum hari kiamat. Ini ketika keluarnya siapa? Keluarnya Imam Mahdi. Qalat berkata Rasulullah SAW, yuhsaku bi awwalihi wa akhirih. Semua mereka ditenggelamkan oleh Allah SWT dalam perjuangan. Tenggelam. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yuhsaku bi awwalihi wa akhirih? Maka bertanyalah ketika itu Aisyah, Rasulullah, bagaimana semuanya mereka akan ditenggelamkan yang awal atau yang akhir? waqihim aswaqhum wa man laysa minhum, sementara di antara mereka ada orang-orang awam yang tidak tahu masalah. Ya, ada orang-orang yang boleh jadi ketika melihat orang-orang jalan ikut-ikutan berjalan. Bagaimana untuk perhatikan kalau orang demo banyak yang tidak tahu masalah. Nampaknya orang jalan dia jalan, orang tidak. Lalu bertanya, saya Rasulullah, orang-orang ini semua ditenggelamkan, bagaimana dengan mereka yang tidak tahu masalah? Mungkin sebagian dipaksa, ya, kadang-kadang demo di pusat-pusat di Batam itu dipaksa semua demo itu. Mereka masuk ke TV-TV, wah dipaksa. Ya, kadang-kadang ada yang keributan. Jadi semua mereka ini akan ditenggelamkan sama. Tenggelam. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana semua mereka akan ditenggelamkan dari awal sampai akhir? Sementara di antara mereka ada orang-orang yang awam, tidak tahu benar, ikut-ikutan saja. Atau yang dipaksa dan terusnya. Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah SAW, yuksaku bi awalihim wa akhirihim. Yuksaku bi awalihim. Wa akhirihim akan ditenggelamkan semuanya yang awal sampai akhir. Tumma yub'atuna ala niyyati. Kemudian, pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat yang masing-masing. Subhanallah. Artinya yang kuat melalui Allah, hari kiamat Allah SWT akan membeda-bedakan. Ini orang ini, ya, inilah orang-orang yang benar-benar ya, mereka ahli fitnah, mereka yang membuat fitnah. Ini provokator, ini orang yang ikut-ikutan, ini orang yang tidak tahu masalah. Allah akan beda-bedakan sesuai dengan namanya. Jadi ya kuat, tapi dalam Islam, kelompok-kelompok yang tersesat pun, mereka bertingkat-tingkat azab. Ada yang menyuruh kepada kesehatan, ada orang yang tidak tahu masalah, ada yang ikut-ikutan. Dan seterusnya, semuanya berbeda sesuai dengan tingkatnya. Sebagaimana semua amalan yang bedakan sisi Allah Taala tingkat niat imannya. Kalau diperhatikan di Al-Qur'an, para ulama-ulama kita, mereka walaupun telah meninggal ribuan tahun berabad-abad, tetap hidup karena apa? Keikhlasan mereka. Sebutlah Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan seterusnya. Mereka dihidupkan oleh Allah SWT, zikruhum. Mereka dipuji manusia, mereka dikenal manusia, mereka dibahas manusia, semuanya karena apa? Karena dia mengikhlas kepada Allah SWT. Maka, daripada pertamanya adalah, setiap orang akan dibantu ke Allah dengan niatnya. Sampai-sampai ada seorang sahabat, ketika haji, haji warah yang ikut Rasulullah, terjatuh dia. Belum selesai hajinya. Terjatuh ke indah untanya dan dia meninggal. Kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah kalian mengkapani dan jangan menutup wajahnya, ya, dan jangan menutup kepalanya, dan jangan menutupkan padanya wangi-wangian. Sesungguhnya dia yang telah akan berarti kepada hari kiamat dengan amalan sahabat. Niatnya menyempurnakan haji, tidak sempurna. Allah SWT akan berkata hari kiamat dalam keadaan apa? Niatnya berkata. Semua orang bangun pada para di pada masa, ya, sementara dia bangun dalam mengucapkan kata-kata baik Allah malam baik. Dan ini menunjukkan kita namanya ikhwan. Orang yang mau hijrah, mati sebelum sampai hijrahnya, Allah akan sampaikan baginya pahala hijrah. Dan ini ya, subhanallah. Ini ikhwan rahimahullah. Ya. Maka modal mencapai negeri akhirat adalah dengan niat yang benar. Mengharapkan oleh Allah SWT. Dan Allah memberikan contoh kepada kita tentang manusia. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Man ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau Al-Qur'an Karim. Minkum man yurid dunya wa minkum man yurid akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang ingin dunia dan di antara kalian ada orang-orang yang ingin di antara manusia ada yang senantiasa mengucapkan doa dalam doanya Rabbana atina fid dunya. Surah Al-Baqarah Allah menunjukkan tentang sebagian manusia yang hanya mau dunia ini saja. Kalaupun dia berinfak, tujuannya bukan untuk mengejar pahala Allah Taala, tujuannya dunia. Dia tahu kalau mereka tidak berinfak banyak, maka akan semakin banyak rezekinya. Ya. Jadi kita membacakan tentang hadis orang-orang yang dia beramal-amalan kebajikan tapi tidak benar niatnya. Ya. Bersabda Rasulullah SAW, "Man kanat al-akhiratu hammuhu ja'ala Allahu bilahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atat ad-dunya wa hiya ghadibah." Barang siapa kata Rasulullah SAW yang tujuannya adalah di akhirat, semua aktivitasnya dia jadikan sebagai syarat untuk beribadah menuju di akhirat, Allah akan buat dalam hatinya rasa rina kekayaan, akan mencukupi berapa yang Allah berikan kepadanya, dan datang kepadanya dunia sementara dunia hina di matanya. Ya, jadi orang ini hidupnya adalah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Semua aktivitasnya senantiasa diharapkan daripadanya nanti akhirat. Mulai Rasulullah mengatakan, "Man kana fid dunya hammuhu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qadara lahu." Barang siapa yang ingin tujuan hidupnya akan dihubungkan dunia sisinya, ya, itulah semua tujuan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadikan kefakiran ada di dua matanya. Orang ini akan senantiasa merasa kurang. Walaupun antum yang hartanya melimpah, tapi di matanya ada kefakiran terletak. Seolah-olah dia senantiasa merasa dirinya paling fakir, dan itulah dia senantiasa ambisi untuk menguntungkan dunianya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan cahaya baik dan kebaikannya. Ini bagian bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Para ikhwan yang mulia oleh Allah SWT, ya, di antara utamanya adalah Allah SWT akan letakkan manusia di alam akhirat dengan niat mereka. Ahli surga kekal di surga dengan niat mereka, ahli neraka kekal di akhirat dengan niat mereka. Coba untuk perhatikan, perhatikan tentang ini. Seseorang yang beraktivitas ibadah, kita contohnya hidup selama 70 tahun, kita kerjakan padanya kebaikan-kebaikan ibadah, ketaatan. Ketika meninggal masuk surga, seharusnya ganjarannya adalah diberikan senilai itu pula, berapa? 70 tahun. Seharusnya logika kita, ya, jika 70 tahun untuk beramal ibadah, diberi ganjaran di surga berapa tahun? 70 tahun. Tapi enggak, malah apa dia? Lama-lama sebanding, tidak sebanding. Sebaliknya orang-orang yang kafir buatlah kekafirannya di dunia 80 tahun. Seharusnya ketika masuk neraka berapa tahun dia dibakar? 80 tahun. Tapi enggak, selama-lamanya. Apa rahasianya? Kenapa orang mukmin diberikan Allah SWT karunia kekal di surga selama-lamanya? Kenapa orang kafir diantar Allah dengan neraka kekal selama-lamanya? Karena apa? Karena niat. Orang beriman antum ini semua, kalau Allah diberikan Allah menentang hidup seumur hidup sepanjang masa, pasti antum berniat untuk tetap beriman kepada Allah. Setiap kita punya keyakinan, kalau Allah memberikan hidup sepanjang masa, pasti tidak akan senantiasa beriman kepada Allah menentang. Dengan niat ini Allah berikan kepada antum ganjaran tetap hidup. Orang kafir jika Allah hidupkan 1000 tahun, bahkan 10.000 tahun, dia akan tetap berniat untuk berbuat kekafiran. Karena itu lewat. Dengan niat inilah orang-orang beriman memperoleh ganjaran kekal di surga. Dan dengan niat ini pula orang-orang kafir memperoleh ganjaran kekal di neraka. Sehingga orang-orang kafir ketika neraka mengatakan kepada Allah SWT, ya, "Lau anna lana karatan fanakuna minal muslimin." Seandainya kami ya Allah diberi kesempatan kembali di dunia ini, kami pasti akan menjadi orang-orang beriman. Menangkan ucapan mereka, kata Allah tidak. Kata Allah, lau ruddu la'adu limanuhu adu. Kalau mereka dikembalikan hidup, mereka akan kembali kufur. Melanggar larangan Allah SWT. Jadi kuat ini menunjukkan betapa besarnya niat. Dengan niat, kita akan pelajaran di surga sepanjang masa. Selalu. Kenapa? Karena seorang mukmin jika Allah berikan baginya kesempatan hidup sepanjang masa, dia pasti akan tetap beriman kepada Allah SWT. Subhanallah. Para ikhwan rahimakumullah, kita akan mengambil pelajaran daripada hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan dia. Maksudnya dengan niat, orang tidak berbuat, tapi dapat pahala. Subhanallah. Dengan niat, antum tidak melakukan suatu perbuatan, tapi dapat pahala. Dengan niat, subhanallah. Ya, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini Rasulullah dalam anak, inna bil madinati atwalan ma sirtum masiran wa la qata'tum waliyan illa kanu ma'akum. Ketika dalam perang Tabuk, berkata Rasulullah kepada sahabat-sahabat, semua yang di Madinah sana, ada sebagian daripada kalian, ya, tidaklah kalian berjalan mengarungi lembah, menaiki gunung, kecuali mereka senantiasa menyertai kalian. Kemudian, qalu ya Rasulullah, qawm bil Madinah, wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di Madinah, tidak ikut berperang bersama kami. Qala wahum bil Madinah. Ya, mereka masih di Madinah, tetap di Madinah. Dan kita ikut dengan kalian. Habat tak udur. Mereka tetap di perang. Gara-gara apa? Ada udur. Mereka tidak memiliki bekal untuk berperang. Sebagian sebagian tanah sakit, sebagian tanah kaca. Ini kuat menunjukkan kota Madinah. Kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang mereka itu tinggal di Madinah, tapi seolah-olah mereka senantiasa bersama kalian dalam perang. Ada yang menaiki gunung, menyeberangi lubang, mereka senantiasa mengiringi kalian. Dalam hal apa? Dalam hal pahala. Kenapa? Karena niatnya dapat Allah SWT. Mana Allah? Ya kuat. Perhatikan tiga orang datang kepada Rasulullah SAW. Dan beberapa orang lainnya. Mereka menangis karena tidak mampu untuk perang. Kenapa? Tidak ada rukun. Sehingga Allah mengisahkan untuk kekurangan kering. Ya? Tentang orang-orang yang datang menangis karena tidak ada rukun. Maka orang-orang seperti inilah Allah akan berikan bagi mereka ganjaran pahala jihad. Walaupun mereka tidak berjihad dari Allah SWT. Ini menunjukkan keutamaan yang lainnya, Pak. Al-Kabsha, Al-Mari, radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW ya pernah bersabda, "Salatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu." Berkata Abu Kabsha, ada tiga perkara yang bersumpah kepada Allah SWT. Kalau ada satu hadis, maka hafalkanlah dia. Maka berkata Abu Kabsha, yang dia bersumpah, "Fa'ammat salatatun ladhi uqsimu alaihinna فَإِنَّهُ مَا نَقُصَ مَا نُعَبِّدْ مِنْ صَلَقَةٍ." Ada pun tiga hal yang bersumpah kata Allah tentangnya adalah, pertama, tidak akan pernah berkurang harta seseorang karena bersedekah. Ini yang pertama. Tidak akan pernah harta seseorang berkurang sebetulnya karena bersedekah. Yang kedua, وَلَا ذُلِمْ عَبْدٌ مَظْلَمًا صَبَرُ عَلَيْنَا إِلَّا زَادَ اللَّهُ عَزِّزًا. Yang kedua, tidaklah ada seorang hamba yang jadi zalimi, dan dia bersabar pas kezaliman tersebut, kecuali Allah akan menambahkan baginya izzah, kemuliaan. Dia mampu membalas kezaliman dan kezaliman serupa, tapi dia tahan dirinya. Allah akan memuliakan orang tersebut. Yang ketiga, وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. Yang ketiga, saya bersumpah tentang kapsya. Tidaklah seseorang meminta-minta kepada manusia kecuali Allah akan membuat dia semakin senantiasa dalam kefakiran. Maka orang-orang yang minta-minta Tuhan, panjang masa mereka kan? Terus-menerus merasa dirinya fakir, minta-minta. Wa amma alladhi uhadithukum haditsan fahfadhuhu fa innahu qala. Adapun yang ingin sampaikan satu hadis, hafalkanlah dia. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Innama ad-dunya li arba'ati nafarin." Rasulullah mengatakan dunia ini adalah untuk empat orang, untuk empat manusia, untuk empat karakter manusia. Ada empat karakter manusia di sini. Dunia ini, ya, dunia ini ada tipe empat manusia, ada empat tipe manusia dalam dunia ini. Abdul razaqahu Allah malan wa ilman fa huwa yattaqi rabbahu fi dun wa yasiru bihi rahima. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah seorang hamba Allah berikan kepadanya rezeki, harta dan ilmu. Ini yang pertama. Fa huwa yattaqi rabbahu fi dun. Dalam hal ini dia bertakwa kepada Allah dan dia menyambung silaturahminya dengan yang pertama. Orang yang Allah berikan kepadanya apa? harta dan ilmu. Dan dia gunakan ilmu yang menjadi manusia, dia gunakan harta dan ilmu selanjutnya kepada manusia. Ini yang pertama kan. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا. Dan dia tahu ada hak Allah dalam hartanya ini, dalam ilmunya ini. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَجَاتِلِ. Maka inilah sebaik-baik tingkatan, inilah tingkatan tertinggi. Orang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Yang kedua, وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا. Yang kedua adalah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu, tapi tidak diberikan harta. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ. Dan dia tidak benar, jujur. يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ إِسْلَامِ. Dan dia jujur terbitnya berkata, seandainya aku punya harta seperti si fulan, pasti aku akan lakukan sebagaimana dilakukan si fulan. Ini tingkatan yang kedua. Apa Allah beri kepadanya? Ilmu, tapi tidak diberikan. Dan dia berniat berkata, ya Allah, seandainya aku punya harta sebagaimana si fulan, aku akan buat sebagaimana dia buat, berimpak sebagaimana dia berimpak. Berkata Rasulullah SAW, فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. Ini wajib syarif. فَأَجْرُهُمَا. Ganjaran kedua orang ini sama. Antara yang pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Dan yang kedua, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta sama. Kenapa? Kenapa sama ganjaran pahalanya? Karena dia ya. Kemudian, وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِيمَا لِيُدْرِكَ غَيْرَهُ. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan kepadanya harta, tapi tidak diberikan kepadanya panduan ilmu, sehingga dia mengeluarkan hartanya secara gegabah dan sembarangan. لَا يَتَقِ فِي رَبَّهُ. Dalam hartanya tidak pernah dia takut kepada Allah SWT. Dia gunakan untuk berzina, dia gunakan untuk berjudi, dia gunakan untuk seterusnya. وَلَا يَسِنُ فِي رَحِمَهُ. Dan tidak menjamu silaturahminya, tidak diberikan hak kerabatnya, hak istrinya, hak anaknya. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan. Tidak pernah tahu dia bahwasanya wajib bagi dia mengeluarkan Allah pada harta. Seperti apa? Zakat. Fahuwa fi aqbatil manazil. Dan inilah serendah-rendahnya tingkat. Allah berikan kepadanya apa? Tadi yang ketiga ini? Harta. Tidak diberikan kepadanya? Ilmu. Harta dia gunakan untuk kemahura. Ya? Melepas syahwatnya, hawa nafsu. Maka ini sangat banyak tempat. Yang terakhir, kata Rasulullah, wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, fa huwa yaqulu annani malan la amiltu fi bi'amali fulan, fa huwa bi niyyatihi aw wizruhu masawa. Yang keempat adalah seseorang tidak pernah Allah berikan kepadanya harta, tidak pernah diberikan kepadanya miskin, pemerintah hidupnya, ya, tidak punya harta, jahil, tidak punya kemaskan ilmu agama. Dia lihat orang-orang berbuat kemaksiatan, menemukan hartanya, ya. Maka dia berkata, seandainya aku punya harta, pasti aku akan buat seperti yang masih berbuat. Aku akan melakukan apa yang dilakukan. Ya, ini yang keempat. Kata Rasulullah, fawizruhu masawa. Kedua-duanya dapat ganjaran dosa yang sama. Miskin, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Kalau anda kata yang ketiga, dia nikmati hartanya. Dia berjina, dia segala macam. Ya. Yang keempat, miskin. Harta tidak punya, ilmu tidak punya, dapat ganjaran tamu. Karena apa? Ya. Rasulullah. Ini Tuhan menunjukkan tentang pokokannya. Tuhan. Kemudian di antara kita melihat Tuhan, bahwasanya ini, ya, akan senantiasa Allah akan tetapkan ganjaran pahala seorang walaupun telah terputus amalannya. Ya, contohnya kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi dan kita punya niat akan berusaha menyambung silaturahmi, ternyata kerabat kita telah meninggal semuanya, tidak ada lagi menyambung silaturahminya. Walaupun kerabat kita telah meninggal, dengan niat kita ini akan menyambung silaturahmi, senantiasa Allah mencatatkan pahala menyambung silaturahmi walaupun amalan telah terputus, telah berhenti. Lalu ini menunjukkan keutamaannya. Ya, contohnya Rasulullah mengatakan la hijrah ba'da al-fath. Tidak ada lagi hijrah setelah menaklukkan kota Mekah. Walakin jihadun waliyatun, dia ada adalah jihad mu'min. Namun kalau Mekah negeri kafir, setelah ditaklukkan Mekah menjadi negeri Islam, maka tidak ada lagi perintah hijrah dari Madinah ke Mekah karena telah menjadi negeri Islam. Hijrah tidak ada. Tapi apakah terputus sampai hijrah? Tidak. Kata Rasulullah, walakin jihadun waliyatun. Setiap orang yang punya niat hatinya untuk hijrah, ya, walaupun dia tidak mampu mengerjakan hijrah tersebut, Allah akan tetap memberinya pahalanya. Walaupun misalnya, ya, maka telah menjadi negeri negeri Islam, dia tidak lagi mampu mengerjakan hijrah ke Mekah karena telah menjadi negeri Islam. Tapi dengan niatnya Allah akan tuliskan baginya pahalanya. Ini bentuk pernikahan utama niat. Kemudian ikhwan, walaupun antum salah ketika antum memasang niat, ya, tidak mencapai tujuan dan target, tetap dapat pahala. Ya, tentunya hadis Rasulullah mengatakan, ya, qala rajulun la tasaddaqanna laylata fi shadaqah. Ada satu orang mengatakan, malam hari ini aku akan bersedekah. Kemudian fa kharaja bi shadaqatihi. Dia keluar malam hari membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadihi. Dia sedekahkan, ternyata yang dia bersedekah adalah seorang pencuri. Yang dia bersedekah adalah seorang pencuri. Pas bahu yang terhadapkan. Maka Rasulullah, pagi hari orang pun berkomentar. Itu bukan Laila Aisyah. Oh, tadi malam, pencuri. Malah dia yang bersedekah. Subhanallah. Fakala, maka terdengar lain. Maka dia tadi malam, bersedekah kepada siapa? Pencuri. Mana yang ingin pencuri? Maka dia berkata, Allahumma, lakal hamdu ala tarik, ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah, dengan sedekah ini yang telah sampai kepada tangan seorang pencuri. Kemudian dia berkata, la atasaddaqan laylatan bi shadaqah, malam hari ini aku akan kembali bersedekah. Dia merasa tak alamat, mau dia ganti malam hari, dia bawa kembali hartanya, dia mau bersedekah. Faqaraja bi shadaqatihi wa wada'aha fi yadi dzalik. Ada seorang perempuan nampak dia kesian diberikan sedekah, padahal dia seorang penzina, pelacur. Kemudian ikhwan rahimakumullah, pas bahu yang terhadapun. Pada pagi hari, maka orang-orang pun berkata-kata, hei, tadi malam ada orang yang kepada seorang pelacur, penzina, ya, dan sampai ke telinganya. Maka dia berkata, Allahumma lakal hamdu ala dzalik. Allah, segala puji bagimu, walaupun aku salah alamat, segala puji bagimu jika telah sampai ke tangan seorang penzina. Dan dia berniat yang ketiganya, telah atas abdakan mulai dari sedekah. Malamnya, aku harus diganti sedekah. Ya, aku akan berikan sedekah kemari malam hari ini. Faqaraja bi shadaqatihi. Kemudian dia keluar membawa sedekahnya. Wa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Ternyata dia sedekahnya orang kaya. Astagfirullah. Ada nampaknya orang, tadi kan dia artinya, ikirnya orang di depan orang kaya. Mungkin tampaknya orang miskin. Dan banyak orang kaya karena pikirnya, penampilannya miskin. Ya kan? Karena pikirnya untuk beri baju yang bagus, pikir, kedekut. Sampai orang nampaknya miskin, diberikan. Ya. Kemudian, pangan pada pagi yang kembali orang-orang mengatakan, tadi malam ada orang kaya dapat sedekah. Maka dia terdengar, telinganya, dia katakan, ya, apa dia katakan? Allahumma lakal hamdu ala sadiqin wa ala zaniya wa ala ghairi Allah. Puji bagimu dalam segala hal. Baik sedekah tersebut jatuh ke tangan seorang pencuri, ke tangan seorang perempuan berzina, pada seorang yang gaya. Fa'utiya taqila lahu. Maka dia pun menyatangi dia akan kepadanya. Lamma sadaqatuka ala sadiqin fala'anahu an yasta'ifa an tarqadhu. Adapun sedekahmu kepada pencuri, jangan-jangan dengan itu dia akan menandingkan pencuri. Kemudian wa'amma zaniyah fala'alla an tasta'ifa an zinaha. Adapun sedekahmu kepada wanita tersebut, seharusnya dia mau meracun, kalau sudah ada bekal, dia jangan jadi, tidak jadi meracun. Wa'amma al-ghani fala'allahu an yaqtadir. Adapun orang kaya tersebut, boleh jadi setelah dia melakukan sedekah, dia mengambil titipan pelajaran. Tapi dia pun tersadarkan, Payung si pemimpin maaf tahu, akhirnya dia pun mengucapkan apa Allah berikan kepada Subhanallah. Ya, pernah salah seorang sahabat Rasulullah bersama dengan hadis sebutkan, dia bersolat. yang letakkan uangnya di masjid. Saya baca hadisnya. عن أبي يزيد معك بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده الصحابيون فلي أبو يزيد معا بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه ليا بفعنا فكأنه سموه يصحابة قال برتتلا يعني أبو يزيد نمني معا كان أبي يزيد أخرج دنانير فدر بفعه يزيد mengeluarkan beberapa dinar يتفدق بها dan dia bersedekah dengannya. Fawata'aha inna rujul di masjid. Dia titipkan sedekah ini pada seseorang di masjid. Dia katakan, ini kau berikanlah sedekah kepada orang yang kau anggap membutuhkan. Ya. Wajib itu berkatalah ketika itu, ma'an anaknya, aku pun datang ke masjid. Fa'afat Tuha. Maka, tanpa kusadari, dia melihat diriku, akhirnya dia berikanlah sedekah itu kepada diriku, aku pun menerimanya. Pak Ate itu dia, aku bawa dia pulang ke rumah. Subhanallah. Pak Kala, sampai di rumah dia berusahakan. Tadi aku kata mursi, alhamdulillah dapat sedekah ini. Bapaknya berkata, wallahi ma iya ta'arfi. Demi Allah, bukan kau tujuan itu bersedekah. Balikkan, bukan untukmu itu. Bukan untukmu itu, aku sedekahkan. Subhanallah. Fakam tubuh Rasulullah. Maka aku pun mendebatnya sampai kami datang ke kehadapan Rasulullah. Fakamlah. Tak mau dia berikan. Tak sudah dapat ini. Dia tak pun sudah dapat. Tak mau kuburankan. Karena aku berhak menerimanya. Ya. Fakala maka Rasulullah bersabda, laka mana waita Yazid. Wah Yazid, dia pun telah sampai. Walaka maqatta ya ma'an. Ya ma'an, yang kau ambil itu menjadi milik. Subhanallah. Berarti walaupun salah alamat akan dapat pahala subhanallah. Kadang-kadang kita telepon ditipu oleh manusia. Tentang orang bawa banyak-banyak proposal, orang apa gini, tapi dia yakin tempat semua ada handphone segala macam lengkap. Emailnya ada gambar-gambar yang mengeluarkan uang. Ternyata apa? Sembunyiin handphone yang enggak ada, tempat tempat yang enggak ada, semua fiktif. Insyaallah akan dapat pahala dengan dia subhanallah. Kemudian depan rahmatullah, ya, ini ada hadis satu ini, ya. Ini ya. Dan amalan yang sifatnya adalah tersembunyi rahasia. Karena itu lewat dalam niat tidak ada istilah, ya. Dalam niat tidak perlu seseorang dapat riak dalam niatnya. Dalam perbuatan-perbuatan laki-laki seorang tidak mungkin akan dapat dijanti dia. Amalan hati tidak dapat dijanti dia. Karena kenapa dalam hati? Contoh amalan hati. Takut kepada Allah Tuhan Sa'ala. Ya kan? Bergantung kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Semua amalan hati tidak akan mungkin dijanti dia. Tapi yang dijanti dia adalah amalan apa? Amalan yang terakhir. Sholat. Tampak oleh manusia. Kadang-kadang seorang malas, ya sholatnya biasa, datang berduanya, maka dia bersabu, dia panjang berbentuknya, dia panjang berbentuknya, semangat apa. Nanti ketika kamu di rumah sendirian, dia patuh ayat sholatnya. Ini amalan zahir, tapi amalan batin, semua amalan batin tidak akan dapat dihingga ke dunia-dunia. Karena itulah dia lebih tinggi dibandingkan amalan, amalan zahir, subhanallah. Karena itulah Allah tersedek, begitu tingginya imannya, karena amal hati yang begitu dalam sehingga semua manusia walaupun dikumpulkan iman mereka salah satu timbangan Abu Bakar dan timbangan lainnya mana yang berat imannya Allah Allah. Oleh karena itu ikhwan Allah hendaklah kita berupaya senantiasa untuk menguruskan niat kita, insya Allah nanti kita akan bersambung ya pembahasan tentang perkara-perkara yang mengotori niat berkarya dan seterusnya tidak sedikit dia dan bagaimana terapinya yang terkalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan kita untuk melanjutkan pembahasan ini pada sesi yang kedua nanti aku berkata Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kisah yang kita ambil. Kita akan mencoba bertanya bagi ikhwan atau pendakwah yang akan bertanya. Mulai dengan tulisan dan juga langsung bertanya. Silahkan. Silahkan. Silahkan. Saya ingin tanya mengenai ini. Mulai ke depan. Bertanya. Mulai ke depan. Mulai. Mungkin. Saya ingin bertanya mengenai niat. Apabila kita dalam menjalankan sebuah amalan, seringkali kita tidak di, terutama di amalan-amalan dohir, seperti sholat, dan sebagainya, pada saat kita melakukan amalan itu, pada saat muncul ya. Jadi niatnya Allah mungkin mengikhlaskan Allah, tapi pada di tengah-tengah amalan itu terjadi penyakit niat dan kita tersadar bahwa dia dan itu mengembalikannya kepada masa di apakah amal itu tetap akan diterima dan apakah suatu amal itu akan diterima pada akhirnya suatu amal itu akhirnya. Oh iya, sepakat para ulama jika seorang di awalnya niatnya dia pasang kepada Allah SWT ketika di tengah dikopori dengan sifat ria, contohnya seorang yang sholat awalnya ikhlas, kata mertuanya tengah-tengah seketika dia berubah sholat dia panggil nama Tuhan. Sepakat para ulama jika kembali diluruskan niatnya, dia perbaiki niatnya, sehingga setelah itu dia kembali lurus dia kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka hal ini tidak akan pernah yakni mengurangi pahalanya. Akan diterima Allah Subhanahu wa Taala dan dia tidak berdosa. Jadi sepakat. Awalnya dia ikhlas, di tengah-tengah muncul riya, ya, ingin dipuji manusia, tersumpah memuji manusia dengan suara yang terusnya. Kemudian dia perbaiki, maka sepakat ulama tidak ada perbedaan, maksudnya ibadahnya sah. Ibadahnya sah dan dia akan dapat ganjaran pahala dan dia tidak berdosa. Tapi dia berusaha untuk meluruskan dirinya. Kemudian sepakat ulama bahwa seorang yang sejak awalnya dia bukan untuk Allah Subhanahu wa Taala tidak akan diterima semua amalannya dan akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ya, nanti kita akan sebutkan hadis dari mana. Jadi berputar ekonomi manusia sama Ta'ala tentang tiga golongan manusia yang tidak terlibatkan dalam dunia itu salah. Jadi sepakat mereka jika dari awal dia memang bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia banyak-banyak bagi-bagi sembako. Kenapa? Oh, dia dekat mas pemilihan ini pilkada, sembako dia bagi-bagi, ya, jalan-jalan dia perbaiki, tidak terpilih, tak tercapai gunung, ya, TV-TV yang diberikan diambil kembali. Ini menunjukkan dia niatnya bukan untuk Allah SWT, enggak ada gunanya. Kemudian yang sama dengan Allah, sepakat pula para ulama, orang-orang yang apa namanya, dia beribadah di awalnya dia beribadah ikhlas, ya, awalnya ikhlas. Kemudian setelah di tengah-tengah perjalanan muncullah ketika itu riaknya ingin dipuji dan disambung oleh manusia, ya. Kemudian hal ini berketurunan sampai akhir. Ya, setengah dia perbuat dengan perbuatan ikhlas. Contohnya sholat asar. Dua rakaat dikerjakan dengan ikhlas. Dua rakaat dikerjakan dengan niat. Dan di sini posisi para ulama. Ya, posisi para ulama dan mereka berkisih ketika mana-mana ini apakah menggunakan satu paket sholat ini. Artinya jika dia akhir seluruhnya, ya, dan dia katakan hanya menggunakan semuanya atau dia terpisah-pisah dan di sini ada khilaf. Tapi ikhwan rahimahullah, pendapat yang di yakni di tarjih oleh Bukhari rahimah taala adalah seorang ketika beramal ibadah apa yang mendominasinya? Jika didominasi dengan ikhlas, insyaallah taala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kurang sesuai dengan tingkat tingkat riya-nya. Ya. Tapi andai kata didominasi dengan riya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kebaikannya sedikit itu dengan riya dan imsak. Dan ini adalah pembahasan semua ulama dalam perkara ini. Ya. Walaupun misalnya ada pembahasan dan terulama. Yang jelas mengenai kata seorang, ini berniat ya, di awalnya ikhlas, kemudian tengah-tengahnya riya, kemudian diperbaiki sepakat mereka semua, maka ibaratnya adalah sah dan tidak perlu diulangi. Dan ya kawan, kita memiliki kewajiban dalam tiga hal. Dalam perkara itu. Pertama, memurnikan niat sebelum beramal. Tentunya untuk mewajibi. Kewajiban pertama adalah memurnikan niat haji untuk Allah. Kadang orang belum haji, dia sudah sibuk urus-urus, kumpulkan orang banyak, kasih makan orang banyak, berita orang banyak, dia mau haji. Ya, pamer kepada manusia, dia akan berangkat, bangga. Jadi sebelum meramal, adalah dia harus berusaha menjaga niatnya. Yang kedua, ketika sedang meramal, dia harus tetap menjaga niatnya. Ketika sholat, datang mertua, muncul keinginan dipuji, seketika adalah berusaha dia luruskan kembali. Dia jaga niatnya ketika sedang meramal. Yang ketiga adalah kewajiban menjaga niat setelah beramal. Kadang ada orang selamat sebelum beramal dia benar, hajinya kan Allah. Ya, ketika beramal sedang haji dia pun ikhlas, tapi gagal ketika setelah beramal. Sampai di kampung selepas haji satu bulan, maka dia ya merasa risih ketika dipanggil orang dengan sebutan namanya. Harus ada yang melempar ke haji. Dipanggil orang, wah ikhlas. Aku udah haji loh, bukan gampang haji itu. Ambil Pak Haji. Dia tempelkan jasa hajinya, ya. Dia tempelkan gambar dia di padang Arafat, dalam unsanya, dalam pakai ihram, dalam berdoa. Nah ini haji saya ini. Maka ikhwan, kewajiban menjaga amalan itu pada tiga keadaan. Sebelum meramal, sedang meramal, dan setelah meramal. Dan kemudian saja ikhwan, rahimahullah, orang itu ikhwan pada sebelum, pada pertengahan, tapi kemudian gagal setelah beramal, sia-sia amalan. Andai kata dia bertobat, apakah akan dikembalikan amalannya yang dia kerjakan tersebut? Ya, Allah Taala sebelumnya mengatakan tidak dikembalikan amalannya. Tapi Allah mengampuni dosa riaknya karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian mengatakan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua kembalikan kebaikannya dengan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada usian yang terhormat Allah Ta'ala. Nah, ada lain? Buat ada akhwat juga boleh pakai. Silahkan. Fadal. Ya, saya ingin bertanya kepada Ustaz. Ya. Seperti tadi pagi di program yang Ustaz berikan bahwa di tiba itu dapat mendatangkan waktu. Nah, berhubungan dengan ada apa yang menarik di beberapa tempat itu, ayo kita berselapa agar itu bagaimana sampai ke yang jatuh. Allah mengatakan man kam lil'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang ingin dunia, kami akan berikan bagi dunia tersebut kepada siapa-siapa yang kami kehendaki. Oman arba akhirata wa ta'ala sa'yahu wa mu'min fa ulai fa kana sa'yuhu mashkura. Para siapa minta negeri akhirat dan diusaha untuk negeri akhirat, maka mereka adalah orang-orang yang usaha mereka akan dijadi oleh Allah Ta'ala. Ayat ini menggambarkan ada dua manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang ingin dunia, dan ini tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Semua amalnya dunia. Orang-orang kafir tidak diharap pada negeri akhirat. Orang-orang kafir contoh di negeri ini, ketika mereka bersedekah, apakah mereka mengharapkan ganjaran pada hari kiamat? Mereka tidak percaya pada hari kiamat. Maka hal ini tidak akan mungkin terjadi kecuali pada orang-orang kafir ataupun munafik. Semua amalannya bukan untuk Allah SWT, untuk dunia. Ya, dan orang-orang kafir pun ada yang yakin dengan sedekahnya akan bertambah. Bahkan dunia banyak orang-orang kafir, orang nazar, ya toki-toki itu. Orang-orang kafir dan muslim kumpulkan orang-orang miskin, dia bagi-bagi sembako, dan dia kafir dan dia tahu apaan dan akan Allah SWT dipergantikan pahalan, apanya hartanya. Apakah ini terjadi pada seorang mu'min? InsyaAllah mu'min kebiasaannya dihukum oleh Allah SWT. Tetapi sebagian daripada orang-orang mu'min mungkin didominasi kecintaan kepada harta bertambah bukan Allah SWT, ini bahaya. Kenapa kamu sedekah? Ya kami saya tahu pertama sedekah akan memberikan dalam harta. Dan dia hanya mau dalam sedekah ini agar hartanya bertambah semakin banyak. Adapun ganjaran nanti akhirat tidak begitu dipikirkannya. Ini yang paling bahaya. Ya. Maka dalam antum ketika bersedekah, niatkan pertama mengharapkan wajah Allah SWT. Kata Allah, "Inna ma nu'minukum li wajhillah." Sesungguhnya kami memberikan kepada sedekah ini untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan daripada kalian, bahkan tidak mengharapkan ucapan syukur daripada kalian. Oke, kawan? Dalam seorang ketika meyakini contohnya, sedekah itu akan yakni membuat seseorang Allah serukan penyakit sebagai sarana sedekah. Kita harus yakin dan hadis sahih. Dan dia kata seorang punya penyakit adalah banyak-banyak bersedekah. Tapi tidaklah dia bersedekah mengharapkan wajah Allah SWT. Yang pertama kali, ya, seandainya Allah SWT pun sembuhkan, dia tetap bersedekah. Baru yang kedua, dia mengharapkan keutamaan bersedekah agar dapat Allah dengannya menjadikan dia sembuh. Maka bersedekah, ikhwan rahimakumullah, dalam tujuan memperoleh harta, secara murni tanpa mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT, itu hanya ada pada orang-orang kafir. Ini kata ada orang dalam hati timur pasti dia harapkan Allah SWT, tapi lebih didominasi dengan dunianya. Ini yang tercela. Ya, ini kata murni karena ingin harta pertama, tidak ada ganjaran pahala dosa. Tidak ada dosa. Itu yang kata Allah, minan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada orang-orang yang berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami dunia kami. Wama lahum fil akhirati min khalaq. Maka tidak ada bagi mereka ganjaran dan di akhirat. Inilah balasan bagi orang-orang yang beramal hanya untuk dunia. Ya. Bersedekah supaya sembuh daripada penyakit. Kalau enggak sembuh-sembuh, dia marah. Ah, enggak ada guna saya bersedekah, enggak sembuh-sembuh juga. Dia tinggalkan sedekahnya. Ini menunjukkan dia benar-benar tujuannya itu. Dia mengamalkan sedekah, dia mengharapkan bertambah pahalanya. Bersedekah. Ternyata setelah bersedekah yang diharapkan kaya, semakin usahanya semakin morat-marit, contohnya kan. Akhirnya dianggap, ini salah itu. Maka dihentikan sedekahnya. Jadi menunjukkan dia sedekahnya hanya untuk dunianya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan menjadi rezeki Allah SWT. Ya. Tapi orang-orang mukmin tidak masalah ketika dia dalam beramal ibadah, diharapkan wajah Allah pertama. Setelah itu diharapkan, yakni apa-apa yang dijanjikan. Seperti dalam sedekah dia mengharapkan Allah menambah hartanya, tidak ada masalah. Ya. Dalam sedekah dia mengharapkan Allah menyembuhkan penyakitnya, tidak ada masalah. Ketika seorang kuliah, diharapkan belajar daripada Allah SWT. Kemudian diharapkan dapat ijazah. Dan dia berharap dalam ijazah ini dapat bekerja, insya Allah dia tidak mampu dirinya. Insya Allah SWT, bagaimana fatwa Syekh Muhammad Salih Uthaymin rahimahullah. Allah SWT. Nah. Baik. Fadal. Ini kata waktu hari libur saya kan ketiduran sampai waktu mendekati maghrib, dari akhiran maghrib. Nah kebetulan itu hujan deras sebenarnya. Nah genteng dular itu bocor. Saat itu bangun tidur dalam posisi junub. Nah karena lupa memanjat ke genteng, jadi kan batas kuyup ini. Tapi tiba-tiba waktu untuk sholat maghrib hampir mendekati. Karena tak ada niat untuk mandi jalan apa, tapi baca di batas kuyup. Wudhu saja apakah sholat kita sah sholat akhir ini? Nanti mereka lihat untuk mandi junub. Tapi main genteng karena kita baru semua nanti. Jadi kita langsung apakah kita sah sholat kita? Masih. Saya atas genteng, wujud tempat, lembaran junub. Ketika itu nggak antum pasangnya ketika mandi di apa? Jadi ketika itu seharusnya antum lihat kan sekaligus mandi di apa? Hujan. Setelah itu untuk turun ke bawah, tapi itu mau akar. Tetap pakai wajib mandi. Untuk melihat dari masalah masalah lain yang dia berhadas sampai dia bersuci. Jadi pandai kata antum mandi dalam tubuh yang dibut, tapi nggak antum yang mandi di nabat, ya. Setelah itu datang untuk sholat antum ketika itu belum niat untuk mandi di nabat, wajib antum mandi untuk mandi di nabat. Karena yang pertama itu untuk terjaga bukan untuk ibadah. Maka wajib untuk mandi di nabat. Bagaimana kalau waktunya keluar? Tetap terjaga. Mandiri satu untuk sholat. Walaupun waktunya keluar. Karena Allah akan beri keseringan bagian kepada tiduran. Berkata Rasulullah, Man nama ada sholat di awna siyaha, Fal yusol yakin ada tawaha wa laka fatulah ila dalik. Barang saya yang tiduran, ataupun dia lupa sholat, lupa dengan cara sholat, tidaklah dia kerjakan ketika dia bangun, atau ketika dia teringat. Itu enggak ada masalah. Walaupun antum bangun Indonesia, enggak ada masalah. Apalagi antum bangun masih ketika maghrib belum datang. Kalau di penantum tetap mandi jenazah. Ya, Setelah itu baru untuk kerjakan sholat. Allah tabaraka wa ta'ala alam. Kodam mulai. Kemarin. Masalah bersurat kos saja. Kita biasa masuk surat kos dapat informasi bahwa surat kos itu membunuh pada orang ini dipakai untuk yang tidak awal untuk macam tapi gimana? Apa perlu di surat kos kita ada keluarga untuk perabot antum yang antum anggap dia baik untuk berikan umpah atau sodako sekirim uang untuk perabot kampung. Ternyata sodako ini digunakan dia untuk masjid. Pertama antum lepas dari berdosa selama pun tidak tahu. Ya, dan yang kedua antum dapat pahala dengan sodako antum. Ya, pahala sodako, pahala menjemput syarat ini dapat dua pahala. Tetapi setelah antum mengetahui kelahan depan, jangan antum ulangi kembali berikan lagi kepada dia. Selama antum yakin digunakan di semua sen, bahkan antum berikan. Tapi apa yang terjadi? Insya Allah akan memberikan jadi pahala. Tentunya ada kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah yang antum berikan infak akhi barakallahu fiik. Jangan gunakan uang ini untuk maksiat, takut lalu kepada Allah. Nasihati dia. Jika telah antum memberi kembali infak, yakinkan bahwa itu tidak digunakannya untuk maksiat. Anda yang kata antum tahu itu digunakan untuk masjid dan antum tetap memberikan kepada dia bantuan, maka sama dalam yang dikirma Allah SWT wala ta'ala wa alaih tujuan. Jangan ada kesalahan kalau menolong dalam mewujudkan perkara-perkara dosa dan melampaui batas. Maka seorang yang tahu ini akan digunakan untuk masjid, dia berikan, dia berdosa. Contohnya, antum tahu ini orang jika antum berikan uang, dia akan digunakan untuk merokok. Contohnya, tahu antum. Sebagaimana jelas sekarang, hanya lupa mau rokoknya. Ini antum berdosa walaupun tidak merokok. Untuk berikan kepada seseorang uang, antum hanya akan digunakan untuk minum minuman keras. Hukumnya haram. Dan antum sudah berdosa. Sebagaimana dia berdosa, karena antum adalah merupakan salah dari dia, mungkin perbuatan maksiat. Tapi yang kita tidak tahu, insya Allah, sebagaimana yang kita bahas, tetap pahala. Allah Taala alam. Nah, Allah. Bagaimana kerja mengumumkan niat sekarang pada saat tercerita muncul awalnya seribu karena Allah berharap melakukan itu dari Allah tapi kadang pada tercerita ini muncul keraguan apa benar benar dari Allah atau kadang supaya orang menguji kita atau supaya orang berbuat baik kembali kepada kita. Tapi soal pemurnian adalah perkara yang paling mudah dan paling payah Allah. Inilah pekerjaan para ulama dan pekerjaan semua manusia dan kita semua paling mudah. Perkara paling mudah dan agama adalah meluruskan niat. Kenapa? Ya. Kenapa sulit? Karena diri kita ini punya kepentingan. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dipandang manusia. Sementara ikhlas melebur semua keinginan diri. Semua amalan hanya untuk Allah SWT. Maka itulah ikhwan rahimakumullah. Ini adalah pekerjaan yang paling sulit. Ya. Tapi kita wajib senantiasa berusaha untuk menakik menurusannya. Ada pekerjaan itu insya Allah akan terjawab pada sesi kedua. Setelah akan insya Allah bagaimana seorang dapat selamat daripada bencana bencana ria. Insya Allah akan kita bahas pada sesi kedua insya Allah Ta'ala. Yang jelas ikhwan rahimakumullah. Ya, tidaklah setiap orang daripada kita berusaha untuk banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga niat kita. Katakan Allah ini yang memberikan usaha kita syaitan. Alam wasta fukar lima lah alam. Dan nanti insya Allah kita berikutnya akan saya berikan pada sesi kedua. Insya Allah dia aku akan dapat jawapan ini. Nah, mulai. Okey. Bacaannya selara. Ini kasusnya kita di Jepang ini, mahasiswa kita kan ada apa di lab itu setiap akhir semester atau apa itu ada semacam party. Party. Pesta party dengan PMC dengan teman-teman. Kalau kita tidak ikut itu terbatas apa? Kadang kita apa dipikirkan untuk sensi juga, maka kita tidak terbau gitu, tidak terbatas. Terus di setiap party itu kita mesti bayar sekian yen gitu. Itu dan mereka pakai minum-minum, pakai apa? Ya teman-teman mungkin tahu ya. Tapi kita sendiri tidak minum gitu. Jadi kita sudah sampaikan ke sensei bahwa kita itu muslim, kita tidak minum. Kita juga tidak apa makan makanan yang punya babi dan segala. Tapi kita ikut terlibat di dalam gitu. Nah, sementara kita tidak ikut, ya takut apa gitu. Sementara kalau kita ikut, itu seperti apa juga? Allah SWT melarang kita bermajlis dengan orang-orang yang membuat dosa-dosa. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Andai kata kamu lihat ada orang-orang yang mereka tenggelam memperoleh ayat-ayat kita, kenapa adalah kalian jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lain. Andai kata ada majlis dalamnya dicela Allah SWT, dicela Rasulullah, tidak tempatnya pelanggaran-pelanggaran maksiat, perzinahan, minum khamar, dan seterusnya. Ya, maka majlis adalah majlis maksiat yang wajib dijauhi oleh seorang mukmin, seorang muslim. Ya, dan kita khawatirkan, bagi kita hadir di sana, ya, murka Allah SWT akan juga mengenai kita semua, ya dan bila. Jadi bagaimana sikap yang kita ambil, Puan? Orang-orang kafir ini kami tidak tahu dalam kita. Saatnya mereka tahu, mereka akan berlama-lama untuk menjadi seorang muslim. Karena itu dibutuhkan dakwah daripada setiap orang yang ada di sini. Jadi antar. Kalau ada kata mengatakan berkensian, tunggulan, untuk baik-baik mengatakan bahwa konsep agama kami, selain kami dilarang untuk minum koma, judi, babi, seterusnya, kami dilarang untuk mensupport apapun dalam bentuk acara yang muncul kepada kemaksiatan. Mensupport dalam bentuk menghadirinya, ataupun dalam bentuk infak dan seterusnya. Mohon nanti diikan kami untuk dalam hal ini. Untuk bicara empat mata, yakinkan maksudnya, wallahi sente, andai kata selain ini apa saya kerjakan? Ya, saya pun saya kerjakan. Infak dan peserta ini saya kerjakan selama memang bukan untuk maksiat. Misalnya, ya, diminta infak 1,000, 10,000 ya. Saya akan memberikan jika itu untuk perkara yang bukan maksiat. Tapi untuk yang khamar, untuk rokok, dan jenis yang walaupun bapak paling kecil sekian. Satu yen pun saya tidak akan berikan. Bukan saya ini tidak loyal, tapi ini perkara yang bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan agama kami. Maka insya Allah, ikhwan, setelah untuk bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yakinlah Allah akan mengampu. Banyak orang-orang yang percaya dengan agamanya di tengah-tengah orang kufar, bahkan orang kafir, hormat kepada ini, taatim kepada ini. Saya kenal kawan-kawan yang ketika sholat dia segera izin kepada orang-orang kafir. Ya, ini mungkin atasan-atasannya. Dan setelah dia terangkan, dia ditemukan dengan baik-baik, mereka paham. Bahkan orang kafir menghormatinya dengan konsekuensi dalam konsekuensi dalam menggunakan perjamannya. Maka antum coba tempuh cara yang saya sebutkan. Lakani baik-baik. Dan saya melakukan berita kepada sebagai ikhwan daripada antum ini. Ya ada seperti itu. Uangnya kita kemarin, kita coba ditemukan kepada pertama-tama dalam acara yang dalamnya ada komat, saya enggak hadir. Ya, tapi bertentangan dengan agama saya tidak akan support. Tapi selain daripada itu, mungkin itu disuruh bukan semalam, contoh pun saya akan siap. Sebagai tanda loyal saya kepada perusahaan, tapi bukan untuk tanda-tanda seperti ini. Tinggal komunikasi yang baik, insya Allah Ta'ala, dan penyampaian yang baik, niat atau yang tulus, pendakwahan mereka, ya, yakinlah kata Rasulullah, man ardallaha bisaqatil nas, ya, man ardallaha bisaqatil nas, barang siapa yang membuat Allah ridha walaupun manusia murka padanya, ya, maka Allah SWT, man ardallaha bisaqatil nas radhiyallahu alaihi wa radhiyallahu anhu, Allah akan meridhoinya, manusia pun akan meridhoinya. Tapi sebaliknya, man asqata Allah, yang membuat Allah murka karena mencari manusia, maka Allah akan murka padanya dan kelak semua manusia akan murka kepadanya. Jadi yang untuk mencari adalah keridhaan Allah. Kita kan semua kebaikan. Dia akan menggerakkan hati manusia untuk memuliakan atau menghinakan antum. Kalau antum cari simpatisan daripada orang-orang makhluk yang lemah, hatinya karena Allah Subhanahu wa Taala. Ya, hari ini dia rela kepada antum, besok antum diusirnya, besok antum dipecatnya. Ya kan? Berkata para ulama, idha'un nasi ghaiyatun la tudrak. Membuat ridha manusia adalah perkara yang tidak mungkin tercapai sepanjang mata, mustahil. Hari ini engkau buat ridha sebagian orang, sebagian lain akan murka kepadamu. Hari ini engkau ridhakan dia, besok dia akan murka kepadamu. Ya, ada seorang bangun rumah, dia sempurna pembangunannya, lewat ada sekelompok orang mengatakan dia pulang, rumah ini sempurna. Satu yang kurang, pintunya jangan dibuat di arah timur, karena matahari panas, masuk matahari, kau pindahkan ke arah barat, dipindahkan dia ke barat. Lewat lagi sebagian orang, ya pulang, rumahmu semua satu saja. Pintunya jangan di arah barat, matahari tidak masuk. Nanti kamu penyakit segala macam, pindahkan ke arah utara, pindahkan ke utara. Lewat yang lain, pindahkan ke arah. Begitulah mereka cerita mengikuti manusia. Ya, sebenarnya kita dikisahkan oleh para ulama, ada dua anak beranak, ya, orang yang tidak kenal itu Mu'un Hakim, sebutan tentang Mu'un Hakim. Kedua-duanya berjalan. Berjalan mengendarai kereta yang kecil. Maka berkata ada ketika itu orang-orang mengatakan subhanallah, memang manusia dulu ini tidak tahu sama sekali kebajikan. Masa berdua anak beranak menunggangi keledai yang kecil, didengar oleh keduanya. Maka ketika turunlah yakni anaknya dan bapaknya melewati kelompok lain, berkata manusia subhanallah, dasar ini bapak ini tidak tahu sama sekali anaknya, tidak punya rahmat. Bagaimana dia enak-enakan di atas perutainya, anaknya jalan di bawah. Rumah bapak ini bukan apa namanya, bapak zalim kepada anak. Dengar oleh keduanya, dirubah. Bapaknya turun ke bawah, anaknya naik ke atas. Lewat lagi sekelompok orang, berkata manusia, subhanallah, dasar anak haqa ini. Dia lihat bapaknya berjalan, dia di atas. Di atas apa? Di atas perutainya. Akhirnya gurunya turun. Lewat sekelompok orang berkata manusia subhanallah, alangkah tunggunya kedua manusia ini. Allah ciptakan untuknya keledai untuk ditunggangi, mana ditunggangi. Begini ikhwan, andai kata kita beramal karena mengharapkan siapa? Ikhwan manusia. Yakinlah Allah akan ditunggu pada itu. Tapi tempuh prosedur. Ikhwan, dalam kelembutan akan mendakwai orang-orang kufar dengan kebijakan. Ya, yakinlah antum andai kata antum ikhwan sama Allah Ta'ala dan ikhlas dalam berdakwah, insyaallah akan menjadikan kekuatan itu. Ya. Dan boleh jadi akan menjadi inspirasi bagi mereka untuk mengenal Islam, bahkan masuk Islam. Bagaimana konsekuensi mereka muslimin? Mereka untuk apa namanya? Berinfak walaupun sekecil apapun tidak akan mereka berikan jika tidak mereka berbuat maksiat menurut agama mereka. Mereka insyaallah akan respek. Dan silakan mencoba insyaallah taala semoga antum berhasil. Wallahu tabaraka taala a'lam. Ini ada pertanyaan dari akhwat. Ustaz, saya pernah mendengar ada hadis yang Rasulullah SAW wasiat beliau berpesan kepada orang-orang yang tinggal bersama orang-orang musyrik. Rasulullah, ana bari mimman ya'ishu baina dhahrayni al-musyrikin atau dhahrayni al-kuffar, aku berpesan kepada orang-orang yang hidup di antara orang-orang musyrik. Hadis yang sahih. Tapi bagaimana mereka tetap tinggal di sini di kafir dengan dia untuk berdakwah? Tapi sebenarnya tujuan utama mereka adalah bekerja atau belajar. Benar dengan niatan seperti itu, Ustaz, diperbolehkankah mereka berlama-lama menjadi sebuah kufuan? Itu katanya kita dilarang untuk hijrah ke negeri orang kafir. Pembahasan ini. Karena bahayanya lingkungan akan merusak manusia. Allah SWT menyebutkan Al-Quran tentang orang-orang yang mereka dimasukkan ke neraka. Kata Allah, وَتَكَنْتُمْ فِي مَسَلَكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُ أَنْفُسَهُمْ. Kalian tinggal di tempat-tempat orang yang berhubungan dengan diri mereka. Ini menunjukkan Tuhan pengaruh lingkungan besar kepada seorang. Ya, anak itu akan menjadi Yahudi Nasrani karena bapaknya yang mengambilnya. Karena itulah untuk perhatikan bahwasanya Tuhan diwajibkan bagi hukum asal yang bagi setiap orang mukmin itu hijrah ke negeri orang-orang beriman. Dilarang mereka tinggal di negeri orang-orang kafir. Ini hukum asal. Kenapa dilarang? Karena bahaya yang banyak. Selamat laun kalau dia kata dia tidak kuat belajar agama, tidak kuat dia menegakkan agamanya, hilang, lumpuh, nggak tahu. Dia temennya itu orang sipil, gaya berpakaiannya, gaya hidupnya, dan hantu melihat. Berapa banyak anak-anak kaum muslimin akhirnya hilang. Identitas besarannya setelah datang lagi ke dia tempat. Banyak orang-orang dari negara sana, dari Maroko, dari Jazair, dari Tunis ke Prancis sana, Prancis ke Spanyol. Mungkin orang-orang tuanya masih kuat. Tapi mereka tidak kembangkan agama, tidak dakwahkan. Generasi ketiga sama, keempat sudah sama. Subhanallah. Dan ini bahaya. Ya, maka inilah hukum asalnya. Dilarang seorang tinggal dari orang kafir. Dilarang orang hijrah dari orang kafir. Ini hukum asalnya. Tetapi, andai kata, di negeri orang-orang beriman, ya, tidak dapati ilmu-ilmu yang hanya ada pada negeri orang kafir. Dan orang yang belajar dari kafir ini yakin dia akan dapat menegakkan agamanya, menjaga agamanya, istimewanya orang agamanya, menjaga istrinya, menjaga anaknya, bahkan dia mungkin dapat mendakwakan, maka berubahlah pun. Boleh menjadi untuknya sunnah, boleh jadi untuknya menjadi wajib. Andai kata hanya dia yang mampu mendakwakan orang-orang di tempat tersebut, dan dia mampu menjalankan keislamannya, dan dikasih keislamannya, menyebarkan dakwah, boleh jadi menjadi wajib baginya, fardhu ain untuk dirinya. Boleh jadi menjadi sunnah, dan mulai jadi haram bagi seorang datang ke negeri kafir jika dia yakin akan rusak agamanya. Demikian, mungkin yang magang, tadi ada yang terjadi jika yang di magang di sini, bagaimana mereka bertemu sama orang kufar, hidup bagaimana orang kufar, bahaya, mulai bahaya. Maka kita wasiat kepada antum yang tinggal di sini, ya, pertama antum harus kembali ke negeri antum pula setelah selesai hajat, ya. Negeri kita negeri orang-orang Islam. Diceritakan padanya azan, dikumandangkan sholat. Antum gampang, bukan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi antum di sini masih terikat dengan pekerjaan. Ya, pekerjaan. Terikat dengan studi, perbanyaklah antum senantiasa untuk menimba ilmu, belajar, berkumpul dengan pantauan, dan tidak menyendiri. Kata Rasulullah, yang nama yakul di'bu al-ghanam al-qasiyah. Semuanya, serigala akan memangsang, apa? Domba yang sendiri. Kalau antum sendiri tanpa ada kontrol, hanya antum Allah. Maka wajib antum, yakni dalam komunitas ini senantiasa sekali berkunjung, saling berkumpul, memberikan tausiah, kajian dan seterusnya, ya. Bahkan berziarah. Yang ini antum jaga dalam antum. Dan bagi orang-orang yang dia melihat dirinya yang tidak mampu, ya, itu terkait dalam maksiat di negeri ini, wajib bagi dia hijrah ketika dia mampu hijrah. Maka hukumnya inilah hukumnya. Hukum asalnya dilarang. Hukum asalnya haram. Baik tinggal di orang kafir atau berhijrah dari orang kafir. Tapi bagi orang-orang yang mampu menjalankan agamanya dan dia memilih kebutuhan dari orang kafir untuk bekerja contohnya atau untuk sekolah belajar, ya apalagi ada hal yang mungkin dapat dari kaum muslimin, maka dia boleh tinggal di sana. Ya, dengan catatan dia tetap menjaga agamanya, tidak menghilangkan identitas dirinya dan dia mampu menjalankan agamanya. Selama tidak mampu menjalankan agamanya, hukumnya haram. Tentunya di perusahaannya dilarang sholat. Haram, mutlak wajib ditinggalkan. Ya, di perusahaan wajib kamu harus, misalnya apa, perbuat lepas di bangku. Haram, tak boleh ditinggalkan dulu. Dan tempat-tempat seperti ini. Ya, dan dia kata mampu menjalankan agamanya, bahkan mampu mendakwakan agamanya, bisa menjadi hukumnya sunnah untuknya, bahkan bisa menjadi wajib. Dan dia kata tidak, menjadi haram baginya. Jadi inilah dia, yakni perkara yang ditanyakan nama ini wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Sampai di sini dulu insyaallah nanti kita jam berapa? Pak Dasar kita nama itu insyaallah pembahasan tentang masalah ikhlas dan riya. Aku wa qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassallallahu wasallam wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.